Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Pada pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan selalu kepada kita. Allahumma alimna ma lam na'lam wa zidna ilman. Kita masuk pada babul uzlah. Babul uzlah. Apa makna uzlah? Ya, mengasingkan diri ya. Uzlah, menjauhi manusia, tidak berinteraksi dengan manusia ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ikhtalafa an-nasu fil uzlati wal mukhallatati ayyatuhuma afdal. Telah berselisih manusia tentang uzlah ini dan mukhalatah, artinya antara uzlah mengasingkan diri dengan berbaur dengan manusia, telah ikhtilaf pada apa, mana yang lebih utama di antara keduanya. Ayyatuhuma afdal, mana yang lebih utama di antara keduanya, apakah uzlah lebih utama daripada berbaur dengan manusia atau berbaur lebih baik daripada menyendiri. Ma'a anna kulla wahidat minhuma la tanfaqqu an fawaidi wal ghawaili. Bersama itu, bahwa setiap dari salah satu dari keduanya, artinya masing-masing dari uzlah itu dan juga mukhallathah itu ya, tidak terlepas darinya apa? Faedah-faedah, dan tidak terlepas darinya apa? Kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan. Artinya ada sisi negatif, ada sisi positif. Ya, uzlah ada si positifnya, ada juga negatifnya. Berbaur dengan manusia juga demikian. Selalu ada sisi ijabi, sisi salbi, sisi positif, sisi negatifnya. Wa aktsaru zuhad ihtaru al-uzlah. Tapi kebanyakan ahlu zuhad, ahlu zuhud, maka mereka memilih apa? Uzlah. Orang-orang yang zuhud ini banyakannya adalah menyendiri, menjauhi manusia. Wa mimman dhahaba ila ikhtiyaril uzlah, dan di antara ulama-ulama yang memilih pendapat uzlah lebih baik daripada berbaur dengan manusia, disebutkan oleh alim qudam di sini adalah pertama Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Di antara ulama yang mengatakan bahwa uzlah lebih utama daripada berbaur ya, kata ibu qudam pertama Sufyan ats-Tsauri, kemudian Ibrahim ibnu Adham, wa Daud At-Ta'i ya, wal Fudail, Fudail sini Fudail bin Iyad, wa Bashar Al-Hafi, dan yang lain-lain. Ini di antara ulama yang disebutkan oleh Imam Qudamah rahimahullah taala memilih apa? Memilih uzlah lebih utama daripada mukhallathah, berbaur. Wa mimman dhahaba ila istihbabil mukhallathah, dan di antara ulama-ulama yang mensunahkan atau mengatakan berbaur lebih baik daripada menyendiri, di antara disebutkan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib ini seorang kibaru tabi'in, alim zahid ya, seorang ulama terkenal dan zuhud wara, juga di ahlul hadith ya. Dia mengatakan apa? Bahwasanya berbaur dengan manusia lebih baik daripada uzlah. Kemudian Wasyuraikh, Wasya'bi, wa Ibnu Mubarak, dan yang lain-lainnya. Nah, ini di antara semua ulama terkenal. Di sebelah sana ulama terkenal, di sini juga ulama terkenal, dan mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, ya uzlah, mengasingkan diri dari manusia atau berbaur dengan manusia. Wa likulli ta'ifatin fima dhahabat ilaihi hujajun. Dan setiap kelompok tadi dari kelompok-kelompok yang berbeda tentang makna uzlah dan mukhalatah, mereka masing punya hujah-hujah, punya dalil-dalil. Masing-masing punya apa? Punya dalil untuk menguatkan ya apa yang mereka nyatakan. Wa nahnu nusyiru ila dzalika, dan kita mencoba untuk ya membedah dalil-dalil itu atau diisyaratkan untuk mengetahui dalil itu. Amma hujjatul awwalin. Yang pertama adalah hujahnya kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, kelompok yang gimana? Saya mengatakan wa ammal hujjatul awwalin, adapun hujah kelompok yang pertama, apa kelompok yang pertama? Yang menguatkan bahwasanya uzlah lebih baik daripada berbaur. Ya. Di sini disebutkan faqad ruwiya fi sahihaini min hadis Abu Sa'id. Sungguh telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam hadis Abu Sa'id. Mungkin Abu Sa'id Al-Khudri ini ya. Qala, dia berkata, kila, ditanyakan atau seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayunna suhair, manusia yang manakah yang paling baik, manusia yang bagaimana yang paling baik. Qala, maka Rasul mengatakan, rajulun yujahid binafsihi wa malih wa rajulun fi syi'bi minasyi'abil minasyi'abi ya'budu rabbahu wa yada'an nasa min syarrihi. Rasul ketika ditanya manusia yang bagaimana yang paling baik, maka Rasul mengatakan, ya seorang yang berjihad bersungguh-sungguh dengan jiwanya, dengan hartanya, dan seorang yang berada di dalam pengasingan di celah-celah bukit ya, atau gunung, menyembah Rabbnya, meninggalkan manusia dari keburukannya. Nah, kalimat apa? Berada di lembah-lembah atau di gunung-gunung, kemudian menyembah Rabbnya dan menjauhi manusia dari keburukan manusia. Maka kata mereka mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Uzlah lebih utama daripada berbaur. Dan Rasul mengatakan sembah di tempat-tempat sepi ya, kemudian jauhi manusia karena manusia buruk saat itu. Ya. Jazakallahu khair. Kemudian berikutnya, wa fi haditsin Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan, qala qultu ya Rasulullah man najah, aku berkata wahai Rasulullah, apa itu keselamatan, apa itu keselamatan, bagaimana caranya aku selamat dan bagi keselamatan itu bagaimana. Qala, maka Rasul mengatakan, amlik alaika lisanak, jaga lisanmu ini ya, wal yasaka baitak ya, apa wal yasak baitak, perluas apa rumahmu, artinya perbaiki rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan nangislah atas dosa-dosamu. Dan diperintahkan untuk menjaga lisan, memperbaiki rumah, memperbaiki kondisi rumah, bukan rumahnya harus mewah, bukan, tapi dalam rumahnya, sifat penghuni rumahnya. Kemudian nangislah engkau dari dosa-dosamu, dari kesalahan-kesalahanmu. Mana dalil ini? Kok dijadikan dalil uzlah? Dalilnya berikutnya, wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berkata tentang hadis ini, hudu bihaddikum minal uzlati. Ya. Maka jadikanlah bagian-bagian kalian, ambillah bagian-bagian kalian dari uzlah. Dari mengasingkan diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mensifati dari hadis tadi, ya, keselamatan itu adalah apanya? Amlik alaika lisanak wal yasal baitak et baitik wabki ala khati'ik hudu bihadikum al uzlah. Maka apa? Ambillah bagian kalian dari uzlah. Wa qala Sa'ad ibn Abi Waqas, lawudiddu anna baiti wa bainan nas baban min hadidin la yukallimuni ahadun wa la ukallimuh hatta alqa Allah subhanahu. Wah, ada begini ya sahabat ini. Berkata sahabat Nabi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu, lawudiddu anna baini wa bainan nasa baba min hadid. Ya. Aku berhayal. Berhayal apa ini? Aku berangan-angan bahwasanya antara diriku dan antara manusia ada sebuah pintu dari besi. La yukallimuni ahadun, yang seorang pun tidak berbicara kepadaku walau kalimu, dan aku tidak berbicara kepadanya. Hatta alqallah subhanah, sampai aku berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kematiannya. Ini makna dari makna uzlah. Dia tidak ingin berinteraksi dengan manusia. Kalau seandainya aku punya rumah yang rumah dari pintu besi, sekarang kita punya pintu besi, zaman dulu enggak ada, ya khosab, kayu-kayu, ya. Pintu besi yang dengannya orang enggak bisa bicara kepada aku dan aku tidak bisa bicara kepadanya, ya, sampai aku mati berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini juga makna dari makna uzlah. Wa qala Abu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abdullah bin, wa qala Ibn Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kunu ya nabi al-ilm, jadilah kamu sumber-sumber ilmu. Insyaallah kita diperintah jadi apa, sumber-sumber ilmu, jadi manba'ul ilm, dipintakan untuk sumber ilmu atau mata air yang mengalir ilmu yang dengannya bermanfaat bagi orang. Masabihal lain, jadilah pelita-pelita di malam hari, karena malam hari itu gelap gulita, putus cahaya yang bisa menerangi alam, ya, maka jadilah pelita di malam hari, jadilah cahaya-cahaya Islam yang bisa menerangi kegelapan hati manusia. Ahlasal buyu, dan jadilah engkau tikar-tikar bagi rumah kalian, karena rumah kalau tanpa tikar ya tidak sempurna. Minimalnya kita punya tikar yang dengannya kita bisa berbaring, bisa duduk di atas lantai itu. Ya, jududul qalbi, dan teguhkan hatimu. Karena sungguhnya hidup ini kalau tidak teguh hatinya, maka terseret pada perkara-perkara yang membinasakan. Hulqani thiyab, dan sederhana dalam berbusana. Sederhana dalam berpenampilan dengan pakaian-pakaian kita. Tu'rafuna fi ahli samai wa tuhfuna 'ala ahli ard. Jadilah engkau terkenal bagi penduduk-penduduk langit dan tersembunyi bagi penduduk-penduduk bumi. Nah, kalimat tu'rafuna min ahli sama wa tuhfuna min ahli ard, ini makna uzlah. Ya. Dikenal di penduduk langit dan tidak terkenal di penduduk bumi, ini makna apa? Uzlah. Karena seorang kalau terkenal di bumi berbau dengan manusia, ya kan? Kalau dia berbau dengan manusia maka dia terkenal. Tapi kalau dia uzlah, dia tidak akan terkenal oleh manusia, tapi dia terkenal oleh penduduk langit. Ya, subhanallah. Ya, maka ucapan ini dibawa oleh sebagian orang untuk menguatkan apa? Bahwasanya uzlah lebih utama daripada apa? Daripada berbaur. Wa qala Abu Darda rahimahullahu taala. Wa qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ni'ma sawma'atul mar'il muslimi baitah. Sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim adalah rumahnya. Yakufu lisanahu wa farjahu wa basarahu. Di mana dia, rumah itu bisa menjaga lisannya, bisa menjaga kemaluannya dan pandangannya. Wa iyyakum wa majalisal aswaq fa innaha tulhi wa tulghi. Dan jauhi oleh kalian duduk-duduk bermajlis di pasar-pasar. Sesungguhnya itu adalah tulhi wa tulghi. Apa tulhi maknanya? Melalaikan, tulghi, membuang-buang waktu, menyia-nyiakan. Maka ini juga maknanya apa? Uzlah. Kalau ke pasar itu kan berinteraksi banyak orang, duduk dari situ sudah ngomongnya kemana-mana kan, namanya pasar. Ya. Ini kata Abu Darda rahimahullah ta'ala. Jadi yang baik apa? Rumah kita. Di rumah kita tidak banyak berinteraksi dengan orang, terjaga lisan kita. Kalau berbaur nanti bisa ghibah, berbaur bisa ngomongin orang, buruk sangka, pokoknya melihat orang, karena pandangan selalu menipu. Kita melihat orang begini, oh begini, karena membaur tadi. Ya. Maka yang terbaik tempat ibadah seorang muslim kata beliau adalah apa? Rumahnya, yang bisa menjaga lisannya, agar lisannya tidak keluar, ya, kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didengar oleh orang lain. Kalau dia di rumah masa mau ngomongin orang lainnya, diam aja. Ngomong sama siapa kan itu. Kemudian menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya. Ya, kemudian disebutkan dan jauhi oleh kalian majelis-majelis di pasar, pasar tempat orang berinteraksi. Ya, dan Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya. Wa qala Daud At-Ta'i, berkata Daud At-Ta'i rahimahullahu taala, farra minan nasi kama tafiru minal asad. Berlarilah dari manusia sebagaimana kamu berlari dari singa. Allahu Akbar. Daud At-Ta'i termasuk ulama tadi yang menguatkan bahwasanya Ujlah lebih utama daripada berbaur. Beliau sampai mengatakan apa? Farra minan nasi kama tafirru minal asad. Pergilah atau berlarilah kamu sebagaimana kamu berlari dari seekor singa. Jadi berlari dari manusia sebagaimana berlarinya seekor, berlarinya engkau dari seekor singa. Ngeri betul. Kalau ada singa kira-kira bagaimana? Kita berlari. Maka berlari dari manusia. Kalau antum tidak ingin mendzaliminya, kalau antum tidak ingin menggibahinya dan tidak ingin digibahi olehnya, berlari darinya. Berlari dari darinya. Ya, aman kita. Enggak zalimi dia, dia enggak zalimi kita. Ya. Bahaya, tapi bahaya juga ya. Ketemu teman langsung lari dia. Kenapa? Oh, bagus uzlah. Padahal ada juga seorang ulama seperti Abu Sulaiman rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa, agak lupa saya ucapannya, ma uridu an abqa fid dunya ila thalas, aku tidak lagi ingin hidup di dunia kecuali tiga perkara, kan, di antara pernya salatul lail, salatul jamaah, waliqa'il ikhwan, ya, salat malam, salat jamaah, dan berjumpa dengan saudara se-muslim, saudara seiman. Nah, ini saudara se-Islam bertemu, jadi enggak berlari dia. Tapi masing-masing ucapan punya makna tersendiri dan punya kondisi tersendiri sebenarnya. Jadi dua-duanya tidak salah. Kadang kita memang harus berlari dari manusia seperti berlari dari singa, ikhwan. Ya, jangan orang-orang yang suka fitnah, suka-suka keburukan, berlari darinya. Tapi kalau orang-orang yang baik, menenteramkan, memberikan nasihat, teduh hatinya, teduh jiwanya, ya kita dekat, senang bersama mereka. Sebenarnya masing-masing ucapan itu apa? Punya jalurnya sendiri, ya, bukan secara umum. Waqala Abu Muhalhal. Nah, ini Abu Muhalhal. Ada namanya, antum punya anak Muhalhal? Ini Abu Muhalhal. Jadi kalau antum punya nama kurang baik, tidak ke Islam-Islaman, yang penting baik, saya sudah cukup. Tidak perlu dirubah selama itu tidak mengandung unsur dosa. Tidak perlu dirubah. Ya. Karena namanya sudah baik, tidak melanggar syariat, sudah tidak perlu dirubah. Ini kalimat Muhalhal Al-Laqai. Ulama-ulama kita. Akhadha bi yadi Sufyan ats-Tsauri wa akhrajani ila al-Jubanah. Kata Abu Muhalhal, Sufyan ats-Tsauri menarik tanganku atau mengambil tanganku, kemudian mengeluarkan atau membawa kepada al-Jubanah, nama sebuah tempat al-Jubanah. Fa'tazilna nahyata fabaka. Kemudian dia meninggalkanku, ya, di suatu sudut ruangan. Pabaka, kemudian menangis. Dia ambil tangan Abu Muhalhal, yaitu Sufyan ats-Tsauri, kemudian pada, sampai al-Jubanah, sampai itu dia menyudut sendiri, kemudian dia menangis. Sufyan ats-Tsauri. Summa qala, kemudian Sufyan ats-Tsauri berkata kepada Abu Muhalhal, ya Abu Muhalhal, inistata'ta alla tukhalita fi zamanika ahadan faf'al. Hey Abu Muhalhal, kalau seandainya engkau mampu tidak berbaur dengan manusia di zamanmu, maka kerjakanlah. Wal yakun hammuka maramatun jihazak. Dan jadilah kepentingan hidupmu adalah apa? Ya, memperbaiki rumah tanggamu, memperbaiki rumahmu. Artinya perbaiki kondisi rumahmu, rumah tanggamu, keluargamu, itu sudah cukup sudah. Jangan banyak berinteraksi dengan manusia. Ini yang dimaksud oleh ucapan Sufyan ats-Tsauri kepada Abu Muhalhal. Luar biasa. Dia mengatakan, ya Abu Muhalhal, ini staqtok ta'ala tukhalitun nasa fi zamanika faf'al. Wahai Abu Muhalhal, kalau engkau mampu tidak berinteraksi dengan manusia di zamanmu ini, dan zamannya semakin tidak baik seperti zaman sebelumnya, maka kerjakanlah. Jadi maksud baik-baik penjagaan kaum muslim adalah rumahnya. Apalagi para wanita. Masya Allah, kalau antum punya istri-istri yang betah di rumah, ya sudah surga bagi antum. Ya, betah di rumah. Memang wanita tempatnya di rumah. Sebaik-baik penjagaan bagi wanita mana? Rumah. Sebaik-baik ibadah kita, kata Abu Darda, di rumah juga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah mereka para wanita berdiam diri di rumah-rumah mereka, jangan keluar rumah, bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah yang pertama. Soleknya kayak apa jahiliyah? Keluar rumah menampakkan perhiasannya, aurat-auratnya, suaranya dilantangkan sehingga orang dengar dia berjalan, sendalnya ditepukkan di mana? Jadi syarat-syarat kalau orang jalan nampak dia berjalan. Lain enggak lengkok nampak. Jahiyatul ula. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha innama qara'a ay sami'a hadil aya bakat pabala la burqahu. Dan Aisyah radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini atau membaca ayat ini maka dia menangis sampai basah cadarnya. Nah, ini kan bahasanya Aisyah bercadar, Mas. Ya kan? Sampai basah apanya? Cadarnya. Dan Aisyah bukan anak traveling di sini. Karena dia menangis mendengar ayat ini. Mendengar ayat, hendaklah kalian para wanita apa? Di rumah mereka, berdiam diri di rumah. Takut Aisyah dengan ancaman ayat tersebut. Bagaimana mungkin Aisyah dikatakan anak traveling? Na'udzubillah min hadil kalamul khabith. Kita berlindung dari ucapan yang buruk ini. Subhanallah, demikian ya. Tetapi tidak berarti antum ancam istri. Ini ayatnya begini, kamu diam di rumah, biasa jalan-jalan terus. Bukan begitu kan? Istri juga perlu diajak. Rasulullah SAW yang paling memahami ayat ini. Rasulullah SAW juga mengajak istri-istrinya memenuhi kebutuhannya. Bahkan dalam perang Rasulullah membawa istri mengundi mereka. Ya. Tapi ada juga seorang wanita disebutkan di dalam sejarah yang tidak keluar cuma tiga keadaan. Dia keluar rumah itu cuma dalam tiga kondisi. Tiga kali, bukan tiga kali. Tiga kali aja. Yang pertama adalah apa? Hah? Apa yang pertama? Hari raya, kalau tidak salah ya. Hari raya. Yang kalau hari raya kan diperintahkan untuk keluar semua kan? Hari raya itu Fitri Idul Adha. Yang kedua, hari pernikahannya. Yang kedua, hari kematiannya. Luar biasa banget ya orang. Ya, gak tahu apakah rumahnya besar apa enggak ya kan? Yang jelas disebutkan ada seorang wanita, ada saudaraku seorang wanita yang tidak keluar kecuali dalam tiga kondisi. Hari raya saja, setiap hari raya keluar, pernikahan dia, dan hari kematian dia dibawakan jenazahnya ke liang kubur. Allahu Akbar. Ini diantara dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama-ulama yang pertama yang menguatkan uzlah lebih utama daripada apa? Mukhalatah. Uzlah, mengasingkan diri, lebih utama dari mukhalatah, berbaur dengan manusia. Wa ammal hujjatu man ikhtara al-mukhalatah, adapun dalil atau hujjah-hujjah ulama-ulama yang memilih berbaur dengan manusia lebih baik, fa an dhalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yusbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalituhum wala yusbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar dengan gangguan-gangguan mereka lebih baik daripada orang-orang yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Ini dalil ya, kelompok Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Mubarak, Syureh, Sya'bi dan yang lain-lain. Dengan dalil inilah mereka mengatakan, kalau begitu yang berbaur dengan manusia jauh lebih utama daripada apa? Mengasingkan diri. Jadi tegas tidak? Tegas, jelas. Wahtaju bi asya'in ghairu dhalika dha'ifah. Saya mengatakan, dan juga mereka kelompok yang kedua ini berdalil dengan sesuatu yang lain tapi dhaif, lemah. La taqumu biha hujjatun ala dhalik, yang tidak bisa menjadi hujjah pada perkara tersebut. Minha di antaranya qaulullah ta'ala, adalah ucapan Allah Ta'ala, wala takunu kalladhi tafarraqu wahtalafu, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih. Kata kelompok yang kedua, kalau kamu berpecah, kalau kamu mengasingkan diri, maka kamu berpecah, menyelisihi kan gitu. Tapi kata Ibnu Qudamah, ini dalil yang tidak tepat. Kenapa? Wa hadha dha'if kana lamah, li'anna al-murad tafarraq al-ara' wal madahib fil asli syari'ah. Karena yang dimaksud tafaruk di sini, berpecah dan berselisih ini adalah berpecah dan berselisih dalam apa? Syariah, dalam madhab, dalam pemikiran madhab, dalam pemikiran syariah, bukan tafaruknya badan. Wa taju aidan biqauli sallallahu alaihi wasallam, juga kelompok yang kedua ini berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata faqa salas, tidak ada boikot di atas tiga hari. Tidak boleh tidak boleh berbicara, tidak boleh mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Qalu al-uzla wal uzlatu hajru bil kunyah. Kata mereka kelompok yang kedua, uzla itu meninggalkan secara keseluruhan. 3 hari aja enggak boleh gitu kan. Tapi kalau uzla ini selamanya, bisa lebih dari 3 hari. Kata Abu Qudamah wa hadha dha'if, tapi ini pun pendalilan yang lemah. Li'anna al-murada bihi qat'ul kalami was-salami wal-mukhalatu wal-mu'tadah. Karena maksud daripada hadis itu adalah memutus ucapan, memutus salam, memutus berbaur, dan memutus apa yang lain-lainnya. Tetapi Allahu a'lam, kalaupun yang lain disebutkan Ibnu Qudamah ala dhaif, tapi dengan hadis yang pertama tadi itu sudah cukup menguatkan bahwasanya al-mukhallata 'alal 'am 'alal aghlab khairun minal uzlah. Tapi dengan dalil yang disebutkan pertama oleh kelompok yang kedua, yaitu bahwasanya seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini sudah jelas, ini dalilun sahihun sarihu ala mas'alah, dalil yang jelas, tegas dan sahih pada masalahnya. Dalil itu dianggap kuat, pertama sahih, yang kedua sarih. Sahih karena dalilnya sahih dari sisi periwayatannya, dari sisi sanadnya sahih, diterima. Sarih menepati masalah. Kurang apalagi kalau ada dalil yang sahih menepati masalahnya. Maka ini adalah kekuatan dalil. Kadang-kadang ada dalil yang sahih tapi tidak menepati masalah, maka tidak kuat. Iya, dalilnya oke sahih, tapi bukan inti masalahnya di sini. Atau ada dalil yang dhaif menepati masalah, tepat masalahnya dalil, tapi dhaif. Enggak bisa kan? Dengan satu dalil saja bisa meruntuhkan banyak dalil yang lain. Karena lihat pemanaan hadisnya. Al-mu'minul ladzi, kan ini inti masalahnya ada di sini. Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yusbir ala adahum. Orang kata langsung katakan khairun. Seorang yang beriman, yang berbaur dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik. Jelas kan? Lebih baik kan? Lebih baik daripada apa? Seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan mereka dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Pertama, Nabi langsung mengatakan itu lebih baik. Nabi memilih. Yang kedua, orang-orang yang uzlah, semata-mata uzlah saja, ini bisa dikatakan tidak sabar dengan orang yang tidak sabar dengan apa? Gangguan manusia. Rasul mengatakan berbaur dengan manusia dan sabar dengan apa? Gangguan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Berbaur dengan manusia tetap ada negatifnya, tapi dia bersabar dengan gangguan itu. Ya, maka mereka lebih baik. Sebenarnya antara uzlah kadang lebih baik daripada berbaur, iya. Tapi kadang berbaur lebih baik daripada uzlah, tergantung kondisinya. Walikulli maqamun maqalin, walikulli maqalin maqamun. Di setiap tempat ada ucapan, di setiap ucapan ada tempatnya. Tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Kalau seandainya berbaurnya kita tidak menjadikan kebaikan baik kita, maka tentu uzlah lebih utama, seperti uzlahnya Ashabul Kahfi. Tapi kalau seandainya berbaur banyak mendapatkan manfaat, bisa berdakwah, mengajarkan kebaikan, maka tentu berbaur dengan manusia lebih baik. Adakah antum pada hari ini dikejar seperti Ashabul Kahfi? Tidak tentunya. Maka uzlah tidak lebih baik, ya kan? Dan manusia-manusia, hatta ulama-ulama yang memilih uzlah lebih baik, yang disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala, mereka juga manusia yang berinteraksi dengan manusia. Mereka bukan hidup di gunung-gunung, mereka bukan yang di lembah-lembah, tapi mereka hidup bersama manusia. Sufyan ats-Tsauri yang mengatakan demikian, sampai berkata kepada Abu Ummul Hal, apakah dia bukan seorang ulama yang banyak muridnya? Banyak. Itu menunjukkan mereka berinteraksi dengan manusia. Nah, sudah selesai di bab ini. Kita masuk pasal kalau mau, tapi pas jam 6. Ada pertanyaan? Ada tidak? Atau kita tambahkan sedikit di sini, faslun fi dzikri fawaidil uzlati wa gawailuha wa kasful haqqi fi fadliha. Pasal tentang penyebutan faedah-faedah uzlah, ya, jadi sisi positif uzlah dan sisi negatifnya uzlah. dan kasful haq bifadliha, menyingkap kebenaran atau memunculkan kebenaran dari keutamaannya. I'lam anna ikhtilafan nas fi hadha aidan huwa ka ikhtilafin fil fadl fi fadilati nikahi wal azwibah, ya. Ketahuilah bahwasanya ikhtilaf manusia dalam masalah ini seperti ikhtilaf mereka dalam keutamaan nikah dan membujang. Jadi ya, penjelasan tentang penyebutan sisi negatif dan positif uzlah ini seperti ikhtilafnya manusia tentang apa? Keutamaan nikah dan membujang. Mana yang utama? Nikah atau membujang? Gitu kan? Walaupun secara umum jelas menikah lebih utama, karena ulama-ulama yang tidak menikah tidak banyak dibanding ulama yang menikah. Tapi ada, kadang membujang lebih baik. Jadi kalau antum membujang, mulut antum lebih baik, enggak apa-apa. Enggak usah menikah. Ya, kuat sebab enggak menikah. Kalau harus jadi Imam Tabari antum enggak menikah, jadilah Imam Tabari, jadilah Ibnu Taimiyah, jadilah An-Nawawi rahimahullah taala yang sibuk dengan ilmu. Wa qad dzakarna anna dzalika yahtalifu fi ikhtilafil ahwal wal ashas, dan kami telah menyebutkan bahwasanya perbedaan itu sesuai dengan perbedaan kondisi manusia, perbedaan manusia sendiri. Fakadzalika naqulu bima nahnu fi, maka dengan itu kami katakan sebagaimana kami katakan di dalamnya, ya. Jadi ikhtilaf tentang keutamaan uzlah dari negatifnya seperti ikhtilafnya nikah dan membujang. Dan sungguhnya sejarah menyebutkan bahwasanya apa? Ikhtilaf ini tergantung kondisi seorang dan kejiwaan seorang dan kebutuhan seseorang. Ya. Ini ada pertanyaan. Apakah termasuk uzlah? Bukan uzlah ya, uzlah pakai Z. Dikarantina dari satu penyakit virus menular. Wah ya, kalau yang virusnya menular, penyakit-penyakit menular harus diuzlahkan, diasingkan diri. Memang harus, wajib hukumnya. Kan tidak boleh kan kaidah kita la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Jadi segala sesuatu yang bisa berantakan mudarat bagi orang lain, penyakit menular, baik benar menular sini yaitu saya jasad, maka wajib penguasa kaum muslimin untuk menguzlahkan orang ini, mengkarantinanya. Mengkarantina di tempat yang jauh dari pemukiman warga, ya, sehingga warga tidak berinteraksi dengannya. Iya betul, seperti virus corona, nanti ada corolla lagi. Sudah corona sudah, dan lagi corota dan toyota. Ya, ya memang betul begitu. Dan dulu di hadis juga disebutkan demikian kan, kalau idza nusiba alaikum ta'un, apabila ditimpakan kepada kamu tempat penyakit ta'un, maka yang dari dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh kedah. Ini kan karantina sudah. Penyakit-penyakit tempat yang kena taun, orang itu dikarantina, ya, di situ, enggak boleh keluar. Dan banyak sahabat Nabi di masa Umar bin Khattab ini tertimpa itu dan mereka mati. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah berjalan di perjalanan ingin ke negeri tersebut. Sampai di perjalanan kemudian diskusi panjang dan ada seorang sahabat yang mengatakan, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tibakan taun pada suatu tempat, maka yang dari dalam tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh ke dalam. Dengan dalil itu, maka pulanglah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan jajarannya. Maka seorang sahabat yang dari sini mengatakan, ya Amirul Mukminin, atakhaful mauta? Apakah engkau takut kematian? Alam tu'minu bitakdirillah? Apakah engkau tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah tidak menakdirkanmu mati, maka Allah tidak akan mati. Kalau Allah menakdirkan mati, maka hari ini pun mati. Masyarakatnya perlu dilihat. Maka kata Mukhattab radhiyallahu anhu, apa nusarrib min tak, apa kita berpaling dari takdir Allah yang buruk pada takdir Allah yang baik. Boleh, ya. Jadi tidak, ini bentuk karantina secara syariat. Karena menurut, tetapi ada keutamaan. Orang yang 50 tahun mati dalam keadaan apa? Syahid. Memang di karantina dia tidak boleh keluar, tapi dia ada jaminan apa? Syahid bila dia bersabar. Ya, seharusnya kita bersabar. Seharusnya mereka-mereka yang terkena penyakit ini, dia tahu kalau saya keluar saya membahayakan orang lain dan saya sudah terinfeksi, maka saya bersabar saja kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dijemput kematiannya dan kita berharap syahid. Perharapan saya itu harus ditinggikan. Berkeyakinan mati syahid dengan hadis Nabi itu harus yakin, sehingga kita cabut dengan keyakinan itu pula. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya tidak mungkin membuat aturan yang merugikan, enggak ada. Sama seperti seorang wanita yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, Abbas mengatakan, "Hal adulukum ila imratin ahlul jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita penghuni surga? Tentu para sahabat mengatakan, "Qaulu bala." Iya ya Abdul Abbas, tunjukkan kepada kami. Dekat tuh dia wanitanya. Ah, apa pula kehebatannya? Wanita hitam kelam. Maksudnya kelam itu bukan hidupnya, apanya? Jasadnya. Bukan cantik wanita hitam. Hitamnya orang sana itu bukan kayak hitam kita, kayak gini nih. Kayak warna gelas nih, kayak besi, hitam. Dan dia penyakit ayan lagi. Datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini wanita yang sering ayan dan apabila ayan tersingkap auratku, mintakan kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitku." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai seorang wanita, kalau aku mintakan kepada Allah tentang penyakitmu, insyaallah Allah akan apa? Akan sembuhkan. Wa in sabarti walakil jannah." Tapi kalau kamu sabar, bagimu surga. Apa kata wanita ini? "Asbir." Kalau gitu aku sabar saja. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kesembuhan, Allah sembuhkan melalui Nabi dengan doa Nabi kepadanya. Dan mampu, Nabi mampu berdoa itu dan Allah mengabulkannya bila berkeinginan. Tapi ditawarkan, kalau kamu ingin itu, insyaallah Allah akan sembuhkan. Tapi kalau kamu bersabar dengan penyakit itu, bagimu surga. Dia jual rasa penyakitnya untuk surga. Siap sakit saya, siap menderita, tapi jaminan surga. Kata aspir, kalau gitu aku sabar saja. Padahal datang untuk kesembuhan. Betapa banyak nih manusia yang pengen kesembuhan, tapi tidak sabar dengan penyakitnya, datang kepada para dukun, ya kan? Bahkan yang lain-lain, nggak sabar. Harusnya sabar. Mestinya kita demikian. Wanita ini bersabar dengan penyakit ayahnya dan dia ada jaminan surga. Maka Abdul Abbas, dialah wanita penghuni surga. Tapi dia minta yang kedua, kalau begitu tolong mintakan sama Allah, kalau aku lagi ayan, jangan tersingkap lagi auratku. Rasulullah langsung berdoa kalau itu, ditawarin lagi. Doa langsung, saat itu ketika dia ayan, tidak pernah tersingkap sedikit pun apa? Auratnya, subhanallah. Jadi apa yang ditanyakan betul, ya ini bahkan harus diuzlahkan, itu diuzlahkan dengan cara yang baik, diobati, dan seterusnya. Tapi tidak, ini kalau menular, kalau enggak menular ya tidak. Kalau penyakitnya apa? Menular. Tapi ada lagi? Di sini disebutkan bahwa ada enam faedah dari apa? Uzlah. Tapi insyaallah taala kayaknya kita bahas pada kesempatan berikutnya saja ya. Karena waktunya tidak mencukupi insyaallah taala. Ya, kita bahas ada 7, ada 6 apa namanya? Keutamaan uzlah. Nanti insyaallah kayaknya kita harus singkat-singkat saja. Ya, karena kalau kita baca semuanya ini memang lama ya. Insyaallah kita akan singkat poin-poinnya saja. Jadi keutamaan apa? Keutamaan uzlah. Tapi demikian dulu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan kita berkaitan dengan babul uzlah. Kita baru menjelaskan tentang khilafnya para ulama apakah uzlah lebih utama daripada berbaur dengan manusia, dan masing-masing kelompok menyebutkan dalil-dalilnya. Insyaallah taala kedepannya kita akan bahas tentang keutamaan uzlah dan juga keburukannya. Aku lu qali hadza wa astaghfirul azim. Subhanak wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.